السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, fahada ya'ti jawaban ala kulli su'alin ay an ayyi sifatin min as-sifat. Bahwa ucapan Imam Malik tadi datang sebagai jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan tentang sifat, dari sifat-sifat Allah. Misalnya, kalau ditanya kaifal yadan, bagaimana tangan Allah, maka jawabannya al-yadan ma'lumatan lakin kaifiyatuhuma majhulah, bahwasanya kedua tangan itu sudah dipaham maknanya, adapun kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wa hakadha naqulu fi sa'iris sifat. Demikianlah kita jawab pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-nuzul ma'lumun wa-kayfuhu majhul wal-maji juga ma'lum kayfiyahnya majhul wal-ghadab wal-rida wal-dahik marahnya Allah. Sifat ridha bagi Allah, sifat dhahik juga kita katakan maknanya ma'lum. Kaifiyahnya majhul. Al-imanu bihi wajib was-su'alu an kaifiyah bid'ah. Ila akhiri. Sifatil af'al wa sifatid dhat kulluha na'rif ma'aniha. Apakah sifat-sifat fi'liyah atau sifat-sifat dhatiyah, semuanya kita tahu makna-maknanya secara bahasa Arab. Wajib an nu'min biha wa nuthbituha lillah. Wajib bagi kita untuk mengimaninya dan menetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin alladhi la yajuzu an nadda'ihi aw naquluhu huwa ilmul kayfiyah. Tetapi yang tidak boleh kita menebak-nebak, yang tidak boleh kita mengaku-ngaku atau menjelaskan tanpa ilmu, adalah perkara kaifiyah, kayak apanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nusbit lillahi sifah ala wajhil la'ik bihi thumma la nadda'i ilmal kaifiyah. Kita menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tetapi kita tidak lancang, tidak berani-berani menetapkan kaifiyahnya. La min qaribin wa la min ba'id. Tidak dari dekat, tidak dari jauh. Tidak perlu mereka-reka menebak-nebak, oh mungkin begini, mungkin begitu, tidak perlu. Lianna hadha huwa alladhi la ya'lamuhu illallah. Karena itulah yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Wahtajja rahimahullah, kemudian beliau berhujjah, yani musannif, wahul imam Abu Uthman Sabuni rahimahullah, kama akhbar Allahu anir rasikhina fil ilmi, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah tentang orang-orang yang dalam ilmunya, yang mereka Allah katakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wama yadhakkaru illa ulul albab. Ayat ini disebutkan setelah menyatakan bahwa Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat hunna ummul kitab, wal-ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain mutasyabihat. Adapun mereka yang fi qulubihim zaig, yang dalam hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang di hatinya ada penyakit penyimpangan dan kesesatan, mereka cari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya dan cari fitnah. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal enggak tahu takwilnya kecuali Allah. Dalam masalah nama dan sifat, tidak tahu kaifiyahnya kecuali Allah. Maka rasikhuna fil ilmi berkata, kami percaya, kami beriman karena semuanya dari Allah. Titik. Dengan apa adanya di dalam Quran dan Sunnah, dengan tidak menebak-nebak dan tidak bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ. Demikianlah bacaan kebanyakan para salaf. Mereka mewaqafkan, berhenti pada وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Titik di situ. Baru kemudian warasikhuna fil ilmi yaqulun ila akhir. Sebab ada qiraah lain yang juga ada sebagian ulama yang membacanya seperti itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para orang-orang ulama yang rasikhuna fil ilmi. Tetapi kata beliau, kata Syekh Rabi', yang lebih rajih, yang kebanyakan para salaf membacanya adalah waqaf pada kalimat illallah, titik. Wama ya'lamu ta'wilahu, enggak ada yang tahu takwil yang hakiki, kaifiyahnya, rinciannya kecuali Allah, titik. Di situ waqaf. Baru kemudian warasikhuna fil ilmi yaqulun, adapun orang yang dalam ilmunya berkata, kami percaya karena semuanya dari Allah. Ini percaya dengan apa adanya secara zahir, tidak dirincikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana qiraah ukhra tansib ila Ibn Abbas, ada bacaan lain yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas, mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi wa yaj'aluna ilmal mutasyabih mimma ya'lamuhu rasikhun, yang berarti dengan riwayat ini bahwa ilmu mutasyabih diketahui oleh rasikhuna fil ilmi pada beberapa perkara. Naam, seperti beberapa ayat yang samar bagi orang-orang awam sehingga tersamar menjadi mutasyabihah, bagi ulama tidak jelas bagi mereka. Tetapi untuk perkara yang gaib, khususnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka la ya'lamu ta'wilahu illallah saja, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Hatta rasikhuna fil ilmi tidak tahu. Wa wajhu dhalika anna man waqafa ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah yaj'al al-waw fi qawlihi wa rasikhuna fil ilmi istinafiyah. Adapun yang memberhentikannya, mewakafkannya pada kalimat illallah, kemudian waqaf, maka kalimat waw pada warasikhuna fil ilmi itu bukan wawul ataf, tetapi wawul istiqnafiyah, memulai pembicaraan baru. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Warasikhuna fil ilmi yaquluna ila akhirih. Fayakhif ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa yajalil waw fi qawlihi warrasikhuna fil ilmi yaj'aluha istiqnafiyah. Maka waw pada kalimat rasikhun dijadikannya sebagai waw istiqnafiyah, kalimat baru atau jumlah mufidah yang baru. Wal farq bainal waw istiqnafiyah wa waw al-a'tifah anal waw al-istiqnafiyah libtida'il kalam. Bahwa waw al-istiqnafiyah adalah waw untuk memulai pembicaraan baru. Wal-atifah, adapun atif, menyambung pembicaraan. Berarti kalau dengan wawul atif, yang berarti tidak waqaf, bacanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan rasikhun. Nyambung. Tetapi kalau wawul istiqnafiyah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di situ titik, berakhir jumlah mufidah. Kemudian istanafa bi jumlatin ukhra fa yaqulu warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina, taj'al ma ba'da al wawi ma'tufan ala ma qablaha wa yusharikuhu fil hukm. Itu kalau waw ataf. Wa kila al qira'ataini jayyidah, dua bacaan itu diriwayatkan. Taib, kullun minha laha ma'nan sahih, masing-masingnya memiliki makna sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain-lainnya dari para ulama. Adapun mereka para ulama yang menjadikannya sebagai waw istiqnafiyah, berarti kalimat baru, maka maknanya adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, seperti makna-makna kaifiyatus sifat. Siapa yang tahu? Enggak ada kecuali Allah. Titik. Adapun orang yang rasikhuna fil ilmi hanya berkata kami beriman dengannya. Rinciannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membacanya dengan wawul ataf, maka ditafsirnya kepada mutasyabihat dalam masalah-masalah yang orang-orang tidak berilmu, tidak paham, tidak mengerti, sedangkan rasikhuna fil ilmi paham. Bahwa maknanya adalah ini, maknanya adalah itu. Taib, ma'rifatu haqa'iqil asya wa kaifiyatiha kama'rifati haqiqatil istiwa. Maka mengetahui hakikat sesuatu atau mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah, seperti sifat istiwa, sifat wajah, sifat tangan yang Allah khabarkan dengannya, seperti juga kenikmatan surga, pakaiannya di surga, dan lain-lain. Fahada syai'un la ya'lamuhu illallah. Maka itu tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Maka untuk masalah-masalah ini berhenti pada illallah. Rasikhuna fil ilmi tidak tahu. Ya, memang disebutkan dengan tufah, disebutkan dengan rumman, disebutkan dengan jannah, disebutkan dengan anhar, tajri min tahtiyal anhar, semuanya bahasa Arab, semuanya bisa dipaham. Tetapi hakikatnya, apakah sungai di dalam jannah sama dengan sungai di sini? Tidak sama. Apakah rumman, delima yang ada dalam jannah sama dengan delima yang ada di dunia? Tidak sama. Siapa yang tahu hakikatnya? La ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fahada syai'un la ya'lamuhu illallah, fa na'rif minhal asma'a wal ma'ani. Maka kita hanya tahu nama-namanya dan makna-maknanya fil jumlah secara global. Lakin al haqa'iq wal ihatah, adapun hakikatnya, liputan ilmunya, yakhtassu bihi Allah. Itu hanya kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Yanfaridu bihi. Allah menyendiri dalam hal itu. Walladzina yaj'alul waw atifatan. Adapun mereka yang menjadikan wawnya waw ataf, yang berarti rasikhunal fil ilmi, ma'tuf, ngikut lafdul jalalah Allah, yang maknanya berarti adapun tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan rasikhun. Rasulku juga tahu. Itu juga ada wajhun sahih, ada sisi sahihnya. Mengapa? Al-ilmu huna bimakna tafsir. Maka ilmu di situ maknanya tafsir. Enggak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh fil ilm. Orang-orang awam nas, orang yang masih tidak berilmu, membaca tidak paham ini kemana ayat ini. Warasikhuna fil ilmi, tahu. Maka disebutkan hanya Allah yang tahu, dan kemudian mereka para rasikhuna fil ilmi. Fahuma fahimal ma'na fil jumla min ghairi ihatah. Maka mereka para rasikhuna fil ilmi juga tahu tafsirnya, tetapi tidak meliputi hakikat ilmunya. Fa na'lam anna Allah istawa, lakin hakikat al-istiwa la na'rifuha. Para ulama tahu bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, tapi mereka tidak tahu hakikat al-istiwa. Karena al-istiwa ma'lun wal kayfu majhul. Karena istiwanya dipaham, tetapi kayak apanya tidak dipaham. Wakadzalika naqul fi kulli sifat. Demikian pula pada semua sifat. Apakah sifat maji, sifat ridha, sifat ghadab, sifat ilm, sifat iradah dan segala macam sifat, kita akan katakan bahwa semua sifat-sifat itu ma'lumah, diketahui makna-maknanya. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina, tetapi hakikatnya, kaifiyahnya majhul. وظاهر كلام المصنف هنا يوهم بعض الشيء لكن هو من أهل السنة إن شاء الله. Zahir kalamnya Syekh tampaknya secara zahir dari ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, zahirnya terkesan sesuatu, zahirnya terkesan mendukung mufawwid. Yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya pada Allah. Tetapi beliau ahli sunnah, maka kita harus nuhsinu dhan bihi, kita harus berbaik sangka pada beliau sebagai sunni, sebagai sahibul hadis, ahlul hadis. Maka kita akan berkata insyaallah yang dimasukkan oleh beliau adalah ilmu al-kaifiyah, bukan ilmu ma'aninya secara Arabiyah. Kata beliau, kata Syekh Rabi, yuhim ba'd asy-syai', mengesankan sesuatu. Lakin huwa min ahli sunnah, tapi beliau termasuk ahli sunnah insyaallah. Fi anna hadhihi sifat na'lamuha fil jumlah, bahwa sifat-sifat tadi kita ketahui maknanya secara global. Lakin haqa'iqaha wa kayfiyataha, tetapi hakikatnya, kaifiyahnya yang kita tidak tahu. Fal ilm yang dimaksud oleh beliau, kita berhusnudzan, adalah ilmul kaifiyahnya, ilmu al-haqiqahnya. Apakah tangan seperti apa tangannya? Wallahu a'lam. Apakah wajah seperti apa wajahnya? Wallahu a'lam. Apakah maji dan seterusnya? Yakiluna ilmahu illallah. Kita serahkan pada Allah SWT ilmunya. wa anna as-sama' yata'allaq bil masmu'at, bahwa yang namanya pendengaran ya mendengar suara-suara. Yang namanya kudroh, kekuasaan, adalah berkuasa, mampu untuk berbuat apapun sekehendaknya. Wal basar, berkait dengan apa yang dilihat. Itu dipaham. Fana'taqid annallaha yarana, maka kita meyakini bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita, Allah turun ke langit dunia, Allah datang yaumul qiyamah. Fahadihi nuthbituha lillah, semuanya kita tetapkan pada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Numin biha wa nunfi anha at-tashbih, kita beriman dengannya dan kita nafikan penyerupaan, dan kita nafikan takyif, kaifiyahnya. Kita tidak menolak, kita tidak mentahrif. Adapun hakikatnya dari sifat-sifat tersebut, la ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, wa ayatul kitabi wa akhbarul rasul as-sahihah al-munirah an-natiqa bihadihi sifat wa ghairuha kathir yatulul kitabi as-sahihah. Kata beliau, dalil-dalilnya, berita-beritanya dari Nabi dalam riwayat-riwayat yang sahih, bercahaya, yang menyebutkan sifat-sifat Allah sangat banyaknya, dan akan panjang pembahasan kalau disebutkan seluruhnya. Dan beliau sudah memiliki kitab yang lebih luas, yaitu kitab Al-Intisar. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira. Apakah rasa takut seseorang yang berjalan sendirian di gelapnya malam adalah manusiawi atau tanda kurangnya akidah orang tersebut? Dalam gelapnya malam kemudian dia takut, itu manusiawi. Tinggal dilihat. Takutnya membawa dia berbuat apa? Kalau takutnya dia membawa dia berbuat yang haram, berarti akidahnya lemah. Tetapi kalau takutnya membawa dia berdoa pada Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat, maka itu adalah manusiawi, dan itu adalah sunnah untuk kita ucapkan ketika kita singgah di tempat sesuatu, atau di tempat-tempat yang mengerikan, yang berbahaya, atau yang dikhawatirkan ada ini dan itu, maka orang itu mendapatkan pahala. Tetapi ketika takutnya membawa dia untuk memakai jimat-jimat, perlindungan-perlindungan syirik, atau mengucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada penghuni daerah ini, wahai jin jangan ganggu saya, itu berarti imannya lemah. Itu satu. Sisi lain, yang ditakutkan apa? Apakah yang ditakutkan ada penjahat, perampok, maling, orang jahat, maka itu manusiawi. Tapi kalau ditakutkan adalah muncul dedemit tiba-tiba, setan dan sebagainya, itu juga berbeda hukumnya dengan yang tadi. Tadi manusiawi, orang takut ada di tempat gelap ada penjahat. Tetapi barakallahu fikum, kalau takutnya pada sesuatu yang tidak jelas, dipertanyakan, ada apa denganmu? Mana imanmu? Mana akidahmu? Syaitan, tinggal kamu ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, lari. Kamu bacakan ayat kursi, dia akan lari. Kenapa mesti takut? Sehingga dilihat dari dua sisi itu. Pertama dari sisi apa yang ditakuti, kedua dari sisi berbuat apakah ketika dia takut. Berkata sebagian salaf bahwa istiwa bermakna ala, wartafa'a, wasa'ida, wastaqarra. Taib. Tiga lafaz yang pertama alhamdulillah sudah dipaham maknanya. Adapun lafaz istaqarra. Istaqarra bertempat barakallahu fikum. Artinya kalau ditanya di mana? Di atas arsnya. Itu istaqarra. Bertempat. Mereka-mereka mengatakan Allah tidak memiliki tempat karena mereka membayangkan kalau memiliki tempat berarti tempatnya lebih luas dari Allah Ta'ala. Kata siapa? Allah di atasnya tempat. Dan bukan berarti tempatnya lebih luas, tidak. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Barakallahu fikum. Jadi yang diriwayatkan dari salaf adalah ulu, tinggi, irtifa, naik di atas, sa'ida juga naik, dan istaqara adalah bertempat. Barakallahu fikum. Yani untuk pertanyaan di mana Allah, dijawab di atas arsnya. Bolehkah berdusta kepada orang yang mau hutang karena bakhil? Hai mau hutang, aduh gak ada gitu. Karena kita kenal orang yang mau hutang tersebut tidak bisa dipercaya. Ya ngomong saja terus terang maaf, tidak bisa. Gak perlu pakai bohong, gak perlu pakai dusta. Jawab dengan sorohah. Ana gak bisa menjagakan sama antum. Mohon maaf lahir dan batin. Gak bisa. Dulu pernah saya pinjami mana? Belum bayar. Si fulan pernah pinjami kamu mana? Belum dibayarkan sama dia. Sampai sekarang dia menagihnya. Nah, bagaimana hukum bekerja di lembaga bimbingan belajar yang mengajarkan pelajaran-pelajaran umum bahasa Inggris, filsafat, dan lain-lain? Filsafat itu bukan umum. Kalau umum itu yang mubahat. Kalau filsafat sudah haram. Di antara ilmu yang haram adalah ilmu sihir dan ilmu filsafat. Maka kalau mereka mengajarkan yang seperti itu, kita enggak usah bekerja sama dengan mereka. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya bagi orang tua yang membawa anaknya ke masjid pada majelis taklim yang sering ramai karena jika ikhwah yang lain menegur anak yang ramai, orang tuanya kadang-kadang tersinggung tidak terima. Ini sering terjadi. Seharusnya anak yang dibawa ke masjid adalah yang mumayyiz, yang sudah bisa diatur. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengganggu salatnya kaum muslimin, tidak mengganggu taklimnya kaum muslimin. Bolehkah mengajari Al-Quran kepada seorang Nasrani yang meminta diajari membaca Al-Quran karena sudah punya niat masuk Islam? Boleh, tapi kenapa tidak diajak masuk Islam? Tidak mengapa. Bahkan kalau perlu suruh duduk di masjid. Boleh enggak? Duduk di sini, ikut taklim. Padahal masih Nasrani. Dulu kaum Khawarij sampai marah-marah, sampai berperang dengan tentara hanya karena masalah orang Nasrani masuk masjid. Padahal Nabi SAW mengikat seorang musyrik di masjid, di tiang masjid. Untuk apa? Agar mendengarkan kajian tiap hari. Mendengarkan ibadah dan melihat ibadahnya kaum muslimin. Agar dapat hidayah. 6. Setiap hari ditanya oleh Nabi, ma indaka ya Sumamah, namanya Sumamah. Indi khair, aku punya kebaikan. In taqtul taqtul dha damin, wa in tun'im tun'im ala syakirin, wa in kunta turidu mahlan, fasal ma badalak. Aku punya kebaikan. Kalau engkau ingin membunuh aku, aku orang yang punya darah, punya nasab. Kalau engkau ingin berbuat baik padaku, aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin minta harta, mintalah semaumu. Ditinggal oleh Nabi. Tetap di tiang masjid. Di situ. Ya bukan di sini. Di tiang. Di masa Rasulullah SAW. Kemudian, besok kita tanya lagi. Ma indaka ya Sumamah, indi ma qultu. Aku punya apa yang sudah aku katakan, tidak berubah. Besoknya lagi ditanya lagi, sama jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat yang pertama membunuh dia itu bukan tujuan utama. Yang kedua, Ini baru bagus. Sudah selesai kajiannya, baru bagus suaranya. Yang ketiga, harta itu juga bukan tujuan dakwah, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Berarti yang ini yang Rasulullah harapkan, yaitu permintaan atau harapan kalau dia mau berterima kasih. Kata Nabi, "Atliqu Sumamah," lepaskan Sumamah. Bebaskan Sumamah tanpa syarat, bebas. Maka dia senang dan dia sudah berkata, "Aku orang yang pandai berterima kasih." Dia ke kebun, berwudu, kembali kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku beriman bahwa tiada ilah kecuali Allah dan engkau benar-benar Rasulullah. Dulu tidak ada orang yang aku benci kecuali engkau. Sekarang tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Dulu tempat ini tempat yang paling aku benci di antara seluruh tempat di dunia, tapi sekarang jadi tempat yang paling aku cintai." Ila akhirin hadis. Mengapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak diterjemahkan seperti surat Al-Baqarah ayat 1? Ikhwan ibn a'azakumullah, al-huruf al-mutaqati'ah dalam keadaan bukan kata, bukan kalimat, ya huruf. Terus bagaimana terjemahkannya kalau huruf? Qaf, ya qaf. Alif lam mim, ya alif lam mim. Karena bukan kata, jadi bukan tidak diterjemahkan. Tetapi pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya kata para ulama adalah menerangkan pada pembaca bahwa apa yang kami bacakan ini semuanya dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arab yang kalian kenal. Dengan alif, lam, dan mim, dengan qaf, dengan kalimat, dengan huruf nun, dengan huruf-huruf yang kalian kenal. Kenapa kalian terheran-heran? Karena orang Arab ketika mendengarkan Al-Quran terheran-heran. Karena ucapan yang sangat itu mereka paham terlalu dan sangat tinggi, indah, bagus, mengagumkan. Sampai mereka melihat ini jangan-jangan ucapan sihir atau ini mantra segala macam. Ini bahasa Arab lu, Quranan Arabian dengan huruf-huruf yang kalian pakai, alif, lam, mim. Itu satu hikmah. Ada hikmah lainnya, yaitu tanbih. Tanbih itu adalah untuk membuat orang bersiap-siap mendengarkan sesuatu yang akan disampaikan, agar bersiap-siap diberi peringatan. Kalau kalian mungkin pakai kalimat baru ngomong, barakallahu fikum, sama seperti harfu tanbih yang ada pada isim isyarah. Isim isyarah itu hanya da dan di dan zi. Ha-nya itu harfu tanbih. Ha-da. Kamu kenal hadha. Hadha harfu isyarah. Padahal itu dua kata. Za-nya isyarah, ha-nya tanbih. Agar kalian perhatian. Ha-da. Ha-zi. Mafhum? Nun. Walqalami wa ma yasturun. Setelah kalimat nun, orang perhatian semua. Mau ngomong apa ini setelah ini? Setelah itu, baru sampaikan walqalami wa ma yasturun. Dan juga masih banyak lagi yang kita tidak ketahui. Ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Mohon penjelasannya mengenai mulhid dan bagaimana membantah syubhat yang mengatakan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah seperti menyebutkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini syubhat kuno dan sudah dijawab oleh sekian banyak ulama, walhamdulillah rabbil alamin. Di antaranya bahwa al-qudrah, kekuasaan Allah, la yata'allaq bil mustahilat. Itu jawaban para ulama. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan yang mustahil. Udah itu jawabannya. Berarti tidak bisa. Bukan tidak bisa. Mustahil itu enggak pernah ada. Bukan tidak bisa. Barakallahu fikum. Misalnya terang dan gelap bersama-sama, mungkin? Gak mungkin. Ya itulah mustahil. Bisakah Allah menjadikan terang dan gelap bersama-sama? Itu mustahil. Baik. Dan ada mustahilat, yaitu yang lebih besar dari Allah. Gak ada. Wujudnya gak ada yang besar dari Allah. Terus mau apa? Gak ada kaitannya dengan qudrah. Gak ada kaitan dengan qudrah. Al-qudrah la tata'allak bil mustahilat. Catat, hafalkan, ingat-ingat. Bagaimana dengan orang yang menerjemahkan atau mengartikan istiwa dengan bersemayam? Apa gitu? Tanyakan dulu, bersemayam itu apa sih? Kalau bersemayam dengan bermakna bertempat, iya. Bertempat di atas arsnya, iya. Karena itu makna istiqarra. Tapi kalau bersemayam maknanya yang lain, ya bukan. Barakallahu fikum. Ustaz, ada yang banyak perseteruan ikhwah terkait BPJS. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. BPJS itu asuransi, asuransi itu ghoror, maka ghoror itu haram. Katanya, katanya saya enggak tahu. Ada BPJS yang tidak pakai bayar. Ya ini sosial sifatnya. Ya berarti bukan, berarti bukan, nah, asuransi. Kalau bukan asuransi, mudah-mudahan boleh. Itu bantuan dari pemerintah untuk rakyatnya yang miskin. Wallahu ta'ala alam. Apakah dalil yang memperbolehkan untuk memutus silaturahmi? Enggak ada dalil yang membolehkan memutus silaturahmi, enggak ada. Kalau di antara saudara yang menyimpang, kalau menyimpang memang kita disuruh untuk menjauh sampai mereka kembali pada sunnah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW pada Aisyah setelah membacakan fa'amma alladzina fi qulubihim zayl fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata Nabi kepada Aisyah, idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdaruhum. Kalau ada orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari fitnah, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum, hindarilah mereka, jauhilah mereka. Ini tahdzir. Dan riwayatnya Bukhari. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan masalah dunia, kalau terkait dengan masalah urusan dunia, urusan pribadi, maka tidak boleh memutus silaturahmi. Apalagi kerabat, teman saja, saudara, tidak boleh saling bermusuhan. Wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang ini berpaling, yang ini berpaling, tidak boleh lebih dari 3 hari. Khairuhuma man yabda'u bis-salam. Yang lebih baik adalah yang memulai dengan salam. Kalau di negeri kita Indonesia ini, siapakah yang termasuk pendukung madhab dan getol menyuarakan menolak tafrih? Apa tafrih? Menolak ta'til. Kalau menolak ta'til ahlu sunnah berarti. Iya. Kalau menolak ta'til, ta'til itu menolak sifat. Kalau menolak ta'til berarti menolak sifat. Ya betul. Ahlu sunnah memang menolak ta'til. Menolak tashbih. Mungkin maksudnya siapa golongan mu'attilah hari ini dan siapa golongan musyabbihah hari ini. Kalau musyabbihah saya belum tahu, sepertinya saya tidak dengar ada satu golongan kaum muslimin yang menyatakan Allah sama dengan makhluk dan sifat-sifatnya sama dengan makhluk. Tapi yang mu'attil ada berapa jenis? Ada yang menolaknya dengan menolak sifat seluruhnya, dan ada yang menolaknya dengan menyelewengkan makna-maknanya. Dan itu barakallahu fikum aliran Mu'tazilah yang sekarang menjelma dalam bentuk lain, yaitu aliran liberal atau kaum filsafat atau orang-orang yang seperti itu. Rata-rata mereka menakwil-nakwilkan makna sifat. Apa hukum menutup dinding dengan kain saat walimatul ursi? Wallahu ta'ala alam, saya melihatnya larangan menutup dinding dengan kain itu bukan dalam masalah walimatul ursi. Sehingga pada walimatul ursi adalah hukum tersendiri. Mereka merayakannya dengan apapun yang mubah. Dengan hiasan-hiasan silahkan, dengan janur silahkan, dengan warna-warni, dengan balon juga boleh. Silahkan. Selama itu tidak tasyabbuh atau menyerupai ibadah-ibadah agama lain. Apa hukum wali wanita menjabat tangan pengantin laki-laki saat ijab kabul? Benarkah bid'ah? Tidak sampai kepada bid'ah. Tidak sampai kepada bid'ah. Mengapa? Karena seluruh yang sifatnya mubayyah, jual beli, akad nikah, semua yang sifatnya ijab kabul itu disebut bay' atau bay'ah dari kata ba'a, menjulurkan tangannya. Sehingga tidak berjabat tangan tidak mengapa, jabat tangan juga setahu saya tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, tidak sampai pada bid'ah. Karena sama dengan jual beli, seringkali tidak salaman. Tapi kalau salaman juga boleh. Udah saya beli ya, saya jual, nah, apa-apa. Apa jadi bid'ah? Walhamdulillah, semua itu disebut dengan bay' dari kata ba'a, menjulurkan tangannya. Barakallahu fikum. Tatkala nama seseorang yang disadarkan kepada Allah seperti Abdul Aziz, Abdul Halim, Abdul Hakim dan yang lain-lainnya telah terbiasa di antara kita memanggilnya hanya dengan nama belakangnya saja seperti Aziz, Salim, Hakim. Apakah tidak mengapa? Yang bagus, yang sunnah, yang afdal adalah memanggil dengan lengkap, ya Abdullah, ya Abdul Halim, ya Abdul Aziz, ya Abdul Hakim. Kalaupun panggil nama belakangnya saja sebagai julukan dengan niat makna yang berbeda pada kalimat-kalimat tertentu boleh. Kalimat yang lain tidak boleh. Mana kalimat tertentu? Halim boleh. Karena pada manusia, dengan maknanya pada manusia, seorang yang lembut. Demikian pula Hakim juga boleh. Aziz juga boleh, wa imra'atul aziz. Tapi dengan maksud izzahnya pada manusia, kelembutan yang ada pada manusia, Hakim dengan hikmah yang ada pada manusia. Tetapi kalau yang tidak bisa pada manusia, maka haram. Seperti Abdullah dipanggil Allah begitu, enggak boleh. Masa ada, Ustaz? Ada. Cuma pelat mereka menyebutnya Uwah. Di Cirebon ada terkenalnya Uwah. Itu gak boleh. Sama si Uwah. Karena namanya Abdullah dipanggilnya Uwah. Barakallahu fikum. Karena itu tidak bisa, tidak ada pada manusia, pada makhluk. Demikian pula yang seperti itu adalah Rahman. sudah semua. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.